عليه وعلى آله وسلم ما بعد. Akan kita dengarkan kalam dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sekitar 10 terakhir bulan Ramadan. Yang beliau tulis di dalam Majalis Syahr Ramadan. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguh akan turun kepada kalian 10 terakhir daripada bulan Ramadan yang padanya terdapat kebaikan-kebaikan dan pahala, dan padanya terdapat keutamaan-keutamaan yang masyhur, dan padanya terdapat kehususan-kehususan yang agung yang tidak dimiliki di luar bulan lainnya. Termasuk daripada kehususan 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, yang kesungguhan beliau lebih banyak, lebih serius, lebih kuat di selain 10 terakhir bulan Ramadan tersebut. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 terakhir bulan Ramadan, tidak seperti kesungguh-sungguhan beliau selain pada bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 terakhir bulan Ramadan beliau serius, beliau lebih semangat dibandingkan di luar 10 terakhir bulan Ramadan. Wa fi sahihain, dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda min zarah wahya lailah wa iqadha ahlah. Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat sarung beliau dan menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Fabi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini dalilun ala fadilati hadzihil ashar, dalil tentang keutamaan 10 terakhir ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yajtahidu fi akthar mimma yajtahidu fi ghairihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam lebih meningkatkan kesungguh-sungguhan beliau dalam beribadah pada 10 terakhir bulan Ramadan tersebut. Wa hadza syamilun lijtihad fi jami' anwa'il ibadat min salatin wa qur'anin wa dzikrin wa shalah wa shadaqatin wa ghairiha. Kesungguh-sungguhan beliau mencakup semua jenis-jenis ibadah pada 10 terakhir bulan Ramadan tersebut, baik berupa salat, membaca Al-Qur'an, zikir, sedekah dan selainnya. Barakallahu fikum. Beliau di 10 terakhir lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Wa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashuddu min zarah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat sarung beliau, yakni ya'tazilu nisa'ahu, beliau menjauh dari istri-istrinya, liyatafarraqa lis-salati wa dzikri, agar beliau meluangkan waktu untuk salat dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhyi lailahu bil qiyam wal qira'ati wa dzikri bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi li syarafi hadhihi al layali wa talaban lil lailatul qadr allati man qama imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya dengan qiyam, dengan salat, dengan qiraatul Quran, dengan zikir. Bahkan beliau barakallahu fikum zikir dengan hatinya, zikir dengan lisannya, dan zikir dengan anggota tubuhnya karena kemuliaan malam-malam 10 terakhir Ramadan tersebut. Dan juga karena beliau mencari malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam beribadah yang lebih baik daripada 1000 bulan barakallahu fikum. Yang mana malam Lailatul Qadar tersebut, barang siapa yang beribadah pada malam itu karena iman dan karena mengharap pahala, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya dari dosa-dosa yang telah lewat. Wa zahiru hadzal hadis annahu sallallahu alaihi wasallam yuhyil laila kullahu fi ibadati rabbi min adz-dzikri wal qiraati was salati wal isti'dadi lidzalik was sahur wa ghairiha. Zahirnya hadis menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghidupkan malam tersebut adalah menghidupkan seluruh malam dengan ibadah kepada Rabbnya, berzikir, membaca Al-Qur'an, salat, dan sekaligus persiapan untuk itu semua dan persiapan makan sahur dan yang lainnya. Wa bihadza yahsul jam'u bainahu wa bainama fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta as-sabah. Dengan demikian terjadi penjamaan antara hadis ini dengan hadis apa yang terdapat dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah mengatakan, saya tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di suatu malam sampai tiba datangnya waktu subuh. Demikian kata Aisyah radhiyallahu anha. Lianna hiya al-laila sabit fil ashri yaqulu bil qiyam wa ghairihi min anwa' ibadah walladhi nafat ihya lail bil qiyam faqat wallahu alam. Karena menghidupkan malam yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, yaqulu bil qiyam wa ghairihi, itu dengan qiyam, dengan salat atau dengan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah. Nah, barakallahu fikum. Dan yang dinafikan oleh Aisyah radhiyallahu anha menghidupkan malam nam dengan seluruh salat barakallahu fikum. Yang dinafikan oleh Aisyah, nam saya tidak mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri semalam suntuk nam sampai fajar. Di sini bukan hanya dengan salat semata, bahkan dengan semua ibadah, dengan salat, dengan zikir, dengan qiraatul Quran, nam barakallahu fikum. Yang dinafikan menghidupkan malam semalam suntuk. Nam saja yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ibadah-ibadah yang lain selain salat ditegakkan pula nam pada malam itu barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa mimma yadullu ala fadilatil ashri min hadzal hadis, dan termasuk dalam dari perkara yang menunjukkan keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan keluarganya. Nah, membangunkan keluarganya untuk salat, untuk berzikir sebagai bentuk rasa semangat beliau untuk mencari kesempatan pada malam-malam yang diberkahi. Dan tentunya inilah sangat sangat layak untuk diisi dengan perkara-perkara ibadah. Nam demikian kata beliau. Oleh karena itu Nabi SAW tidak diriwayatkan membangunkan keluarganya nam selain daripada nam membangunkan dan menghidupkan di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Fa innaha qursatul umur wa ghanimatun liman waffaqahu Allahu 'azza wa jalla. Fala yandagi lil mu'min al-aqil ayufawwita hadhihi al-fursata ats-tsaminata ala nafsihi wa ahlihi. Kenapa beliau SAW menghidupkan dan membangunkan keluarganya pada 10 terakhir dalam bulan Ramadan? Karena itulah sangat layak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah fursatul umur, kesempatan umur, dan merupakan ghanimah dan pada umur tersebut, pada waktu tersebut, bagi siapa yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak sepantasnya bagi seorang yang beriman. Fala yanbaghi lil mu'min al-aqil, tidak selayaknya bagi seorang yang beriman, yang pintar, yang cerdas, untuk meluputkan kesempatan-kesempatan yang sangat berharga ini, meluputkan untuk dirinya, meluputkan untuk keluarganya. Fama hiya illa layalin ma'dudatin, tidak merupakan waktu yang panjang, hanya adalah waktu-waktu beberapa malam saja, bisa dihitung. Rubama yudrikal insan bima nafhatan min nafahatil maula fatakunu sa'adatan lahu fid dunya wal akhirah. Malam-malam 10 terakhir tersebut adalah malam-malam yang bukan banyak, malam-malam yang sangat sedikit, bisa dihitung. Bisa jadi dan seseorang pada 10 terakhir tersebut ketika dia menghidupkannya, dia mendapatkan rahmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat dengan sebab usaha hanya beberapa malam tersebut. Barakallahu fikum. Wa innahu laminal hirmanil azim wal khasarah al fadihah an tara katsiran minal muslimin يمدون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم يسهرون معظم الليل وفي اللهو الباطل فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكر بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. Kemudian kata beliau, sesungguhnya termasuk penghalang, termasuk perkara penghalang yang besar dan merupakan kerugian yang nyata, engkau melihat banyak sekali kalangan kaum muslimin membiarkan waktu-waktu yang berharga tersebut berlalu, digunakan pada perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Mereka begadang malam, maka sebagian besar malam mereka dijadikan untuk begadang pada perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Kalau datang kepada mereka waktu qiyam, waktu salat, mereka tidur. Mereka meluputkan atas diri mereka kebaikan yang banyak, dan seolah-olah mereka dan akan mendapatkan hal itu pada waktu berikutnya, padahal tidak. Barakallahu fikum. Maka ini termasuk daripada talaumu syaitan, permainan syaitan kepada manusia, dan merupakan makar syaitan kepada mereka, dan merupakan pencegahan dan penghalangan syaitan dari mereka dari jalan Allah, dan itu merupakan penyesatan syaitan kepada mereka. Barakallahu fikum. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi jangan sampai 10 terakhir di bulan Ramadan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh lebih serius dan lebih meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai meluputkan kesempatan yang hanya sedikit saja, yang kesempatan ini barakallahu fikum bisa jadi seseorang menjadi sebab kebahagiaannya di dunia dan di akhirat selama hidupnya. Barakallahu fikum. Wa min khasa'is hadhihi al-ashr, dan termasuk kekhususan daripada 10 terakhir bulan Ramadan ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu fiha, beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf beliau diam diri di masjid, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tikafu luzumul masjid liyatafarraq li ta'ati Allah azza wajalla, wa huwa min as-sunan ats-tsabitah bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan i'tikaf itu yaitu adalah berdiam diri di masjid untuk meluangkan waktu untuk taat kepada Allah azza wajalla, dan ini termasuk i'tikaf termasuk sunnah yang thabitah, sunnah yang telah dikokohkan dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Jangan kalian bergauli mereka istri-istri kalian dalam keadaan kalian beritikaf di masjid-masjid. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf thabit di dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beritikaf, para sahabat juga beritikaf, baik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mereka bersahabat. Nah, setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf 10 pertama di bulan Ramadan. Kemudian juga pernah beritikaf 10 pertengahan bulan Ramadan. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf, barakallahu fikum. Dan kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya beritikaf 10 pertama mencari Lailatul Qadar, kemudian saya juga beritikaf 10 pertengahan bulan Ramadan mencari Lailatul Qadar, kemudian 6 ya. Faqila li innaha fil ashril awakhir, faman ahabba minkum ay yaqif falyaqif. Kemudian dikatakan kepadaku kata Rasulullah SAW, sesungguhnya malam Lailatul Qadar tersebut terjadi pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka barang siapa yang ingin dan suka diantara kalian untuk beritikaf, maka hendaklah dia beritikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Rawahu Muslim. Dalam hadis sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf 10 terakhir bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allahu azza jalla thumma takafa azwajuhu min ba'di. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah wafatkan. Kemudian setelah wafat beliau, istri-istri beliau beritikaf pula. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam, falamma kana al-'am alladhi kubida fihi ya'takafa 20 man. Dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf setiap bulan Ramadan 10 hari. Tatkala pada tahun yang beliau meninggal pada tahun itu, beliau beritikaf 20 hari. Dari Anas radhiyallahu anha radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu ashra awakhir min Ramadan, falam ya'takif 'aman, falamma kana 'amul muqbil i'takafa 20." Rawahu Ahmad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf 10 terakhir dari bulan Ramadan, dan beliau tidak beritikaf 1 tahun. 6. Pernah tidak beritikaf 1 tahun, kemudian pada tahun 6 yang akan datang beliau beritikaf 20 hari. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Demikian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wal maqsudu bil i'tikaf, dan tujuan daripada i'tikaf tersebut adalah inqita'ul insan 'anil nas liyatafarraga li ta'atillahi fi masjid min masajidihi wa talaban li fadlihi wa tawabihi wa idraki lailatul qadr. Walidzalika yanbaghi lil mu'takif ay yashtaghilla bidh-dhikri wal qira'ati was-salati wal ibadah wa yatajannaba ma la ya'nihi min hadithi dunya wa la ba'sa ay yatahaddats qalilan bi hadithin mubahin ma ahlihi aw ghairihim li maslahatin. Tujuan daripada i'tikaf, maksud daripada i'tikaf kata beliau rahimahullah, maksudnya adalah inqita'ul insan, seseorang memutuskan diri dari berhubungan dengan manusia untuk meluangkan waktunya seluruhnya untuk taat kepada Allah di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah. Dan juga tujuan i'tikaf tersebut adalah mencari keutamaannya, bukan i'tikaf, dan mencari 6 pahalanya, pahala i'tikaf. Dan juga dengan i'tikaf tersebut adalah berusaha mencari 6 malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Selayaknya bagi seorang yang beriktikaf menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah dan qiraatul Quran dan juga salat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya seperti sedekah. Dan hendaklah bagi seorang yang beriktikaf menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya dari obrolan-obrolan perkara dunia. 6. Wala ba'sa ayat tahaddats qalilan. Tidak mengapa seseorang yang beriktikaf berbicara sedikit dengan bicara yang mubah bersama istrinya, bersama keluarganya, atau bersama orang lain karena ada karena satu maslahat. 6. Tidak banyak, boleh sekali-kali. 6. Ya. Barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan nanti dalam hadis Aisyah, hadis 6 ya. Ummul Mukminin Safiyyah. Jadi demikian selayaknya bagi orang yang beriktikaf memutuskan hubungan dengan manusia semata-mata hanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, mencari keutamaan, mencari pahala, dan berusaha untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar. Namun tidak selayaknya bagi orang yang beriktikaf membicarakan tentang perkara dunia. Barakallahu fikum. Boleh nam sedikit bagi orang yang beriktikaf berbicara dengan pembicara yang mudah, yang mubah, bersama istrinya atau bersama temannya karena ada satu maslahat. Barakallahu fikum. 6. Kata Safiyyah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa'ataituhu nam azuruhu lailan fahaddatsuhu thumma kumtu lianqaliba faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'i. Kata Safiyyah bintu Huyai Ummul Mukminin, nam mengatakan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beriktikaf, saya mengunjungi beliau pada satu malam. Kemudian saya berbicara kepada beliau. Kemudian tatkala saya mau pulang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit bersamaku. Nam kata Safiyyah, nam radhiyallahu anha. Kemudian barakallahu fikum. Wa yahrumu 'alal mu'takif, dan diharamkan bagi seorang yang beriktikaf al-jima'a wa muqaddimatuhu min at-taqbil wal lams li syahwah, diharamkan bagi seorang yang beriktikaf untuk mendatangi istrinya dan melaksanakan pembuka-pembuka untuk ketika akan mendatangi istrinya, baik itu menciumnya atau memegangnya karena syahwat, diharamkan bagi seorang yang mu'takif. Allah taala berfirman, wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian mubasyarah dengan mereka, wanita-wanita, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Bagaimana kalau keluar? Barakallahu fikum. Maka beliau al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah mengatakan, wamma khurujuhu minal masjid, wadapun keluarnya seorang yang beriktikaf dari masjid. Orang yang beriktikaf keluar dari masjid. Kalau keluarnya ini adalah dengan cara fa'inka nabi ba'di badanihi, apabila seorang mengeluarkan sebagian badannya dari masjid ketika beriktikaf, fala ba'sa bi, tidak mengapa kalau mengeluarkan anggota, sebagian anggota tubuhnya, mengeluarkan kepalanya untuk dicuci, rambutnya dan tangannya, tidak mengapa. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena di sana ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu minal masjid wa huwa mu'takifun fa'aghsiluhu wa anahai. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepala beliau dari masjid sedangkan beliau ketika itu sedang beriktikaf. Kemudian saya mencuci kepala beliau dan saya dalam keadaan haid. Ini dalil boleh bagi seorang yang beriktikaf mengeluarkan sebagian anggota tubuhnya saja. Naam barakallahu fikum. Naam, tidak keluar seluruh badannya. Wa bi riwayatin wa kanat turajjilu ra'san nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha menyisiri rambut kepala beliau, sedangkan beliau Aisyah sedang haid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi i'tikaf di masjid. Wa hiya fi hujratiha. Aisyah posisinya tetap di kamarnya. Yunawiluha ra'sahu, kemudian mengambil memegang kepala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk menyisir rambutnya ke rumahnya, ke kamarnya, tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi mengeluarkan kepala beliau dari tempat i'tikafnya kemudian disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga menunjukkan bahwasanya seorang yang beritikaf boleh mengeluarkan sebagian enam badannya. Wa in kana khurujuhu bi jami'i badanihi. Dan jika keluarnya seorang yang beritikaf ini dengan seluruh badannya. Jalan keluar dari masjid, dari tempat i'tikaf ke kamar mandi, kemana? Nah, fahuwa salah satu aqsam, maka di sini ada tiga bagian. Kalau keluar seluruh tubuh dari masjid seorang yang beritikaf ini, ada tiga bagian jenis keluarnya. Yang pertama, al-khuruju li amrin la budda minhu, taban aw syar'an. Yang pertama, jenis keluar dari masjid karena suatu perkara yang tidak boleh tidak dia laksanakan. Keluar yang harus dia keluar, tidak bisa dilaksanakan dalam masjid. La budda minhu, perkara yang memang harus terpenuhi baik secara tabiat ataupun secara syariat. Keluar untuk memenuhi perkara yang tidak bisa ditinggalkan baik secara tabiat atau secara syariat. Seperti kaqadai hajatil baul, seperti buang air kecil. Wal ghaid, buang air besar. Wal wudu'u il wajib, wudu yang wajib yang bagaimana? Wudu untuk salat. Ini keluar, harus keluar. Wal ghuslul wajib enam, li janabatin aw ghairiha, atau untuk keluar untuk mandi yang wajib seperti junub atau selainnya. Ini harus tidak bisa ditinggalkan. Wudu yang wajib dia mau salat ya batal. Dia harus keluar dia berwudu. Mandi junub, sementara dia junub. Harus dia mandi. Wal akli washurbi, kemudian makan dan minum. Makan dan minum kalau tidak ada yang mengantarkan ke masjid. Kalau ada yang mengantarkan ke masjid, tidak boleh dia keluar untuk makan dan minum. Fahadza jaizun idza lam yumkin fi'luhu fil masjid. Maka keluar untuk ini semuanya diperbolehkan jika tidak memungkinkan hal itu dilakukan di masjid. Kalau masih memungkinkan mandi di masjid, ada misalkan ada kamar mandi, ada toiletnya di masjid. Ada tempat wudunya, maka enggak boleh dia keluar. Memilih misalkan di masjid ada toiletnya. Memilih dia ke sana keluar, padahal ada memungkinkan di masjid, maka tidak boleh dia keluar ke sana. Menyelisih barakallahu fiik. Karena tujuan i'tikaf tadi seperti tadi, meluangkan waktu, membenam inqita, melepaskan hubungan dengan orang-orang, untuk semata-mata tafarrug, meluangkan waktu beribadah kepada Allah. Tidak banyak berbicara, tidak banyak ngobrol. Lebih-lebih kalau obrolan terkait dunia. Barakallahu. Ini saja perkara yang yang tidak boleh kita tinggalkan, harus kita laksanakan. Tetapi kalau memungkinkan hal itu terjadi di masjid, dilaksanakan di masjid. Barakallahu fikum. Fa in amkana fi'luhu fil masjid fala. Maka kalau memungkinkan hal itu dilaksanakan di masjid, makan, minum, bahkan tadi ada toilet di masjid, maka tidak boleh dia keluar, tetap dia harus menggunakan toilet masjid. Antri ya sahabat. Barakallahu fikum. Demikian. Mislu an yakuna fil masjid hammam, seperti di masjidnya ada hammam, ada toiletnya. Yumkinuhu an yaqdi hajatahu fihi, memungkinkan bagi seorang yang beriktikaf untuk menunaikan qadha hajatnya di toilet masjid. Wa yaghtasilu fihi, memungkinkan bagi seorang yang beriktikaf untuk mandi di masjid. Au yaqulu lahu man yati bil aqli wasyubi, atau ada orang yang mengantarkan makanan dan minuman. Enggak boleh dia untuk keluar untuk makan dan minum kalau ada orang yang mengantarkan dia ke masjid. Fala yakhruj hina idzin li'adamil hajati ilaihi, maka kalau memungkinkan itu semua di masjid, maka tidak boleh keluar ketika itu karena berarti bukan adanya kebutuhan keluar. Keluar masjid tidak ada kebutuhan, tidak boleh. Barakallahu fikum. Ini jenis pertama. Keluar untuk perkara yang harus secara tabiat atau secara syariat, dan hal itu tidak bisa dilaksanakan di dalam masjid. Kalau bisa dilaksanakan di masjid, maka harus dilaksanakan di masjid. Yang kedua, jenis keluar seorang yang itikaf dari masjid. Yang kedua, asyial khuruju li amri ta'atin la tajibu alaihi. Jenis keluar seorang yang beritikaf keluar masjid untuk satu perkara ketaatan, tetapi ketaatannya tidak wajib. Boleh enggak seorang untuk beribadah sedang itikaf, tapi apa? Dia keluar yang untuk ibadah seperti untuk sholat jenazah, iya. Atau seperti mungkin jenguk istrinya sakit, atau melahirkan istrinya pada sedang dia itikaf. Ya. Atau perkara-perkara yang sunnah. Kalau yang wajib yang boleh jelas ya. Ini perkara-perkara yang ada pahalanya. Barakallahu fikum, mungkin membeli siwak. Atau yang lainnya. Kalau keluarnya untuk suatu perkara ketaatan, yang ketaatan ini bukan perkara wajib, seperti ka'iyadatil marid, seperti menjenguk orang sakit. Wa syuhuri janazatin, atau seperti mengantarkan jenazah. Wa nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Fala yaf'alu, tidak boleh dia lakukan. Karena dia sudah meniatkan untuk memutuskan hubungan dengan manusia untuk beribadah. I'tikaf. Ketika ada jenazah dia lewat, tidak boleh dia ikut, tidak boleh ikut keluar. Walaupun itu paha, kenapa? Karena dia sedang beribadah lebih dahulu. Ibadah i'tikaf itu. Illa ayyashtarita dzalika fi ibtida'i i'tikafihi, kecuali kalau sebelum mulai i'tikaf dia mensyaratkan dirinya kepada Allah. Sekarang, ya Allah, saya berniat beri'tikaf, tapi kalau istri saya sakit, maka saya akan menjenguknya. Ini mensyaratkan. Ini boleh. Ketika sakit ternyata istrinya, maka dia keluar. Setelah selesai jenguk, maka dia masuk lagi. Iya, dia mensyaratkan kepada Allah ketika sebelum memulai i'tikaf. Ya. Barakallahu fikum. Mithla yakuna indahu marid, seperti seorang memiliki orang sakit di rumahnya. Yuhibbu an ya'udahu, kemudian dia senang, sangat berkeinginan untuk menjenguknya. Kalau keluarganya sakit, dia tinggalkan istrinya dalam keadaan sakit, kemudian dia ingin menjenguknya karena dia mensyaratkan sebelum masuk i'tikaf tadi. Aw yakhsha min mauti, atau khawatir meninggal. Orang sakit di rumah dia tinggalkan i'tikaf, khawatir meninggal tidak bertemu lagi. Fayashtaritu fi ibtida' i'tikaf, kemudian dia meletakkan syarat di awal mulai i'tikafnya untuk keluar untuk menjenguk orang sakit tersebut. Fala ba'sa bi, maka kalau begitu tidak mengapa. Kalau memang mensyaratkan sebelum masuk i'tikafnya. Tapi kalau tidak mensyaratkan tiba-tiba, istrinya sakit, atau anaknya mencret, atau pilok. Kalau tidak daruri, barakallahu fikum, maka tidak ada keluar. Barakallahu fikum. Kalau mensyaratkan boleh. Ini jenis keluar yang kedua. Keluar untuk melaksanakan suatu ketaatan, tetapi ketaatan tersebut bukan ketaatan yang wajib. Barakallahu fikum. Oleh karena itu i'tikaf disyaratkan di masjid jami, supaya ketika hari Jumat dia enggak keluar ke masjid yang lain. Maka i'tikaf harus di tempat ditegakkan salat Jumat di sana, supaya ketika ada kewajiban Jumat dia tidak keluar. Lebih-lebih tadi ketika ada jenazah orang sakit dan lain-lain. Kemudian yang ketiga terakhir, al-khuruju li'amrin yunafil i'tikaf, keluar seorang yang beritikaf keluar dari masjid keluarnya menafikan i'tikaf, meniadakan i'tikafnya. Seperti keluar seperti bukan orang i'tikaf. Seperti apa? Nah, seorang yang beri'tikaf keluar dari masjid seperti orang yang tidak beri'tikaf, kal khuruj lil bai' wa syira. Seperti keluar untuk menjual, untuk berdagang atau untuk membeli. Nah, ya, padahal dia sedang beri'tikaf, masih dia jual. Nah, baik jual beli melalui HP ataupun langsung ke orang. Tidak demikian dalam hal itu. Wajimai ahli, atau dia keluar untuk mendatangi istrinya. Nah, ya seperti beri'tikaf. Wa mubasharatihi munawizan, atau untuk bergaul bersama istrinya. Nah, fala yaf'aluhu, maka tidak boleh dilakukan keluar untuk seperti ini. La bi syartin wa la bi ghairi syartin, baik keluarnya dengan syarat atau tidak dengan syarat. Bahkan seorang i'tikaf bersyarat, ya Allah, nanti kalau saya rindu kepada keluarga saya akan keluar. Nah, keluar dulu dia malam-malam, kemudian setelah selesai balik lagi. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala melarangnya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, dia boleh bermain main barakallahu fiik. Iya. Baik bersyarat ataupun tidak. Kalau bersyarat tadi, kalau enggak bersyarat tiba-tiba dia rindu kepada keluarganya, kemudian langsung aja dia keluar. Kemudian selesai balik lagi. Ini juga enggak boleh. Baik bersyarat ataupun tidak. Nah, keluar dengan nam yang dengan perkara yang menafikan perbuatan-perbuatan i'tikaf. Li'annahu yunaqidul i'tikaf, karena hal itu membatalkan i'tikafnya. Wa yunafil maqsuda minhu, dan menafikan tujuan dari i'tikaf. Ini tiga bentuk dalam keluar seorang yang beri'tikaf dari masjidnya. Oleh karena itu, dan untuk kesempurnaan i'tikaf tersebut, jangan seorang sering-sering, dan jangan seorang keluar, lebih-lebih keluar yang tidak ada kebutuhan. Dan keluar ada kebutuhan karena sangat panas, dan karena baik mandi, karena sangat-sangat panas, sangat terik, dan keluar. Tapi kalau hanya sekedar ibrod, dia enggak terlalu butuh kok dia mandi setiap kali, setiap lima waktu dia mandi, padahal enggak ada kebutuhan. Nah, ya, tidak ada hajat. Nah, barakallahu fiik, maka jangan melakukannya. Barakallahu fiik. Ya, untuk kesempurnaan itu. Ya, i'tikaf adalah memutuskan hubungan dengan seluruh manusia untuk meluangkan semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Syekh Mukbir rahimahullah ditanya, bagaimana dengan menghadiri daras? Daras di masjid, belajar di masjid. Sedangkan dia sedang i'tikaf, mana yang lebih afdal? Beliau Syekh Mukbir memilih yang lebih afdal bagi seorang yang beri'tikaf. Nam, kata beliau, dia daras belajar di tempat i'tikafnya, di dalam i'tikafnya. Karena demikian. Nam, kalau lihat tujuan daripada i'tikaf itu, meluangkan waktu untuk meluangkan diri untuk semata-mata beribadah yang khusus. Nam, tidak berinteraksi dengan manusia, tidak banyak berinteraksi dengan manusia, barakallahu fiik. Nah, kemudian wa min khasaisi hadhil asyar, termasuk kekhususan 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah pada malam 10 terakhir bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nam, barakallahu fiikum. Fa'rifu rahimakumullah li hadhil asyar fadlaha, ketahuilah dan rahimakumullah, semoga Allah rahmati kita semuanya, ketahui keutamaan 10 terakhir Ramadan ini, jangan disia-siakan, jangan diluputkan. Nam, ya, diri kita dari waktu yang sangat berharga ini, yang kebaikannya begitu agung dan begitu nyata. Allahumma waffiqna lima fihi salaha dinina wa dunyana wa ahsin akibatana وأكرم مثوانا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya pada perkara-perkara yang memperbaiki agama kita dan juga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dan akhir kehidupan kita dan memuliakan dalam tempat kembali kita. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni dosa-dosa orang tua kita dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu ya Allah, Arhamar Rahimin, bila rahmat kepada kami. Engkau adalah Arhamur Rahimin, Zat yang pemberi rahmat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah.